terlepas dari adab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tegakkan nasihat dalam rumah tangga. Sampaikan nasihat. Istri melakukan kesalahan, sampaikan, wahai istriku, tentu dengan bahasa yang hikmah, bahasa yang bisa diterima oleh istri tersebut. Sampaikan bahwa ini tidak diperbolehkan. Ini adalah perkara yang haram. Ya. Jangan cara penyampaiannya itu langsung level yang tertinggi. Tuh, jangan gitu kamu. Nah, bengkak. Ini belum sembuh yang satu. Besoknya tengkar lagi, yang satu lagi yang kena. Nah. Perkelahian yang tidak seimbang. Kamu pengecut, yang dilawan perempuan. Tidak boleh. Nah. Jadi, nasihat dulu. Taraf nasihat. Tidak mampu. Dia tidak mengindahkan nasihat. Naik ke level yang berikutnya. Menghajar. Memboikot. Di dalam rumah. Tidak mau tidur bareng. Ya, saya tidak mau tidur sama kamu. Kamu masih begitu. Ya. Coba sadar. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berusaha untuk mengambil pelajaran. Masih belum? Nah, baru pukul. Ini tingkatan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Nasihati mereka, tinggalkan tidur bersama dengan mereka. Yang kedua, lalu dan pukullah mereka. Namun memukul mereka ini bukan pukul yang dipenuhi dengan rasa dendam, kesuman. Jangan. Yang pertama ketika mukul, ya. Jadi nasihat dulu yang pertama. Yang kedua, menghajar. Ketika memboikot, boikot dalam rumah saja. Gak perlu dibawa keluar rumah. Jadi kalau bertengkar itu di dalam rumah saja. Dah, saya gak mau tidur sama kamu. Mudah-mudahan Allah beri hidayah. Tapi ketika keluar rumah, nampakkan seperti tidak terjadi apa-apa. Jangan ringnya itu sampai diperluas sampai di luar rumah. Ya, tengkar dalam rumah, seluruh penduduk kampung tahu bahwa ini berselisih sama istrinya. Ini bertengkar sama fulana. Kenapa suaranya keras? Dalam rumah tapi suaranya kemana-mana. Suaminya mengatakan, kamu, kamu, kamu, istrinya juga tidak mau kalah. Kamu, kamu, kamu juga. Nah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi nisaikum min ahli jannah?" Maukah aku beritakan pada kalian istri-istri kalian yang termasuk penghuni surga? Mau aku beritakan pada kalian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-wadud, al-walud, al-a'udu 'ala zawjiha." Seorang istri yang cinta, penyayang kepada suaminya. Ya. Yang memberi keturunan untuk suaminya. Yang selalu kembali kepada suaminya. Allati idza adat au udhiyat atat zawjaha fa akhadat biyadihi fa qalat la aduqu ghamdan hatta tarda. Ketika dia menyakiti suaminya atau dia yang disakiti? Dia menyakiti atau dia disakiti? Coba perhatikan hadis ini. Agar jangan sampai kemudian seorang istri dia merasa benar. Tak kala dia merasa benar, oh saya yang benar, oh dia yang salah, ngapain saya minta maaf? Kadang-kadang sebagian istri punya ego yang sangat tinggi, enggak bang? Dia yang salah, dia yang gitukan saya, sayang harusnya dia yang minta maaf kepada saya. Kata Nabi SAW, seorang wanita ahlul jannah ketika dia yang menyakiti suaminya atau dia yang disakiti, dia segera datang kepada suaminya, lalu dia mengambil tangan suaminya. Sambil dia mengatakan, aku tidak bisa merasakan tidur yang nyenyak sampai engkau ridha kepadaku. Siapa yang punya istri seperti ini? Ada enggak? Insyaallah ada lah. Meskipun jarang. Ya. Kalau punya istri seperti ini, itu jangan sampai dilepaskan. Ya. Ditambah kalau bisa. Karena itu adalah harta yang paling mahal dalam kehidupan ini. Jadi itu nasihat. boikot, kemudian pukul. Cara mukul pun jangan asal mukul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala tadribil wajh," jangan pukul wajahnya. Marah buah wajah yang jadi sasaran, jangan. "Wadrib hadarban ghairu mubarrih." Ketika engkau memukulnya, maka pukul tidak menyebabkan bekas, tidak meninggalkan cacat. Aneh kalau seorang suami dia pukul istrinya sampai cacat, di pagi hari sore harinya dia datangi lagi. Rugi kamu. Kamu rugi sendiri. Jangan. Jadi tujuannya adalah pukulan mendidik, mengarahkan. Nah, ya kalau ini semua ditempuh, namun istri juga tidak mengindahkan, ya ada cara yang lain. Ya, dibarter dengan yang lainnya. Gitu. Lepaskan yang ini, cari yang lain yang salehah. Nah, ya. Allah musta'an. Apakah orang sering ke orang pintar untuk mencari berkah sholatnya diterima di sisi Allah? Apa makna pintar di sini? Nah, katanya orang pintar minum tolak angin. Tapi biasanya yang dimaksud pintar tanda kutip, ya itu yang katanya bisa meramal, ya. Dukun, paranormal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Muslim, "Man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu la tuqbal salatuhu 40 yawman." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, tukang ramal, lalu bertanya kepadanya, tidak terima salatnya 40 hari 40 malam. Kalau ada yang mengatakan, waduh, saya kemarin baru datang ke dukun, berarti ya sudah, saya istirahat sholat 40 hari, 40 malam, gak usah sholat. Karena sholat pun gak diterima. Bukan itu maksudnya. Jadi yang dimaksud, kamu tetap wajib sholat, tapi sholatmu hanya sekedar menjalankan kewajiban, tapi tidak punya nilai apa-apa. Gak ada pahala. Sekedar kamu menunaikan kewajiban. Kalau kamu tinggalkan sholat, ya lebih rugi lagi. Bisa menyebabkan kekafiran. Ini kalau sekedar mendatangi, ngetes-ngetes, oh, saya cuma mau dengar apa kata dukun, apa kata tukang ramal ini. Kalau sampai membenarkan, ini lebih bahaya lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala kahinan aw arrafan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul, laqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, bertanya kepadanya lalu dia benarkan, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini mendatangi bukan hanya sekedar melangkahkan kaki. Telepon pun mendatangi. Jawab SMS pun mendatangi. Silakan kirim SMS ke nomor sekian kepada tukang ramal fulan misalnya, Anda akan segera mendapatkan jawabannya. Sama mendatang. Jadi sekarang sangat berbahaya, rentan seorang terjatuh ke dalam kesyirikan meskipun dia berada dalam rumahnya. Allahumma musta'an. Jika seorang ayah baru sadar atau baru dapat hidayah setelah anak-anaknya sudah dewasa sehingga anak-anaknya tidak mengerti sunnah dan menjadikan ayahnya sulit mengembalikan anak-anaknya ke jalan sunnah, bagaimana tanggung jawab ayah pada yaumul qiyamah? Semampunya. Ya, ketika anak telah dewasa baru dia juga dapat hidayah dan dia mengetahui kewajiban untuk mengarahkan anaknya meskipun telah dewasa, diarahkan. Diarahkan. Bahkan meskipun ketika anaknya telah menikah, ya, dia sebagai orang tua tetap mungkin dengan cara telepon atau ketika datang menasihati. Intinya dia tetap sebagai orang tua berusaha mengarahkan anaknya agar anak tersebut menjadi anak yang saleh. Ustaz, adik saya sulit sekali untuk disuruh sholat. Nasihat sudah saya lakukan tapi tidak terlalu berpengaruh. Mohon nasihat Ustaz. Ya, setelah kita semua berupaya menyampaikan nasihat namun tidak diindahkan, ya ini kembali kepada hidayah. Hidayah bukan milik kita namun di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. May yahdihillahu fala mudhillalah, may yudhlil fala hadiyalah. Nuh alaihissalam telah berusaha mengarahkan anaknya, akan tapi anaknya mati dalam keadaan kafir dan tidak ingin mengikuti arahan dari orang tuanya, padahal Nuh seorang rasul Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berusaha mengarahkan orang tuanya, terus disampaikan nasihat kepada orang tuanya yang menyembah berhala, namun orang tuanya lebih memilih kekufuran. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menyelamatkan Abu Talib, pamannya, dari mati dalam keadaan kekafiran, namun hidayah di tangan Allah, Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Ya, intinya bahwa seorang berusaha, setelah dia berusaha dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui usaha setiap hambanya, lalu kemudian tidak diindahkan dan dia tetap memilih jalan penyimpangan, maka dia telah terbebas. Tugas kita hanya menyampaikan. Adapun masalah hidayah, maka di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kewajiban seorang anak di saat kedua orang tua sudah meninggal dunia? Yang pertama, doakan kebaikan. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, tetap berusaha beramal saleh. Amalan saleh anak, meskipun dia tidak mengatakan saya kirimkan untuk orang tua saya, tidak. Sekedar kesalehan anak itu akan berpengaruh untuk orang tua. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk berhubungan baik dengan orang-orang yang orang tua kita punya hubungan baik dengannya. Kata Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, inna min birri waladi liwalidihi ayya barra ahla wuddi abih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara bentuk berbakti seorang anak kepada orang tuanya adalah ketika anak tersebut berbuat baik kepada orang yang punya hubungan baik dengan orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Apakah perbuatan kemaksiatan anak akan berpengaruh kepada kondisi orang tua yang sudah meninggal? Dilihat apakah orang tuanya ketika itu menelantarkan pendidikan anaknya. Kalau orang tuanya telah berupaya dengan penuh kesungguhan namun anaknya lebih memilih kesesatan, maka orang tua tidak bertanggung jawab, telah lepas, dia telah menunaikan kewajibannya sebagai orang tua. Namun kalau orang tuanya menelantarkan pendidikan anaknya ketika anak masih kecil, dia tidak mengarahkannya, dia tidak mendidiknya sehingga dewasa menjadi orang durhaka, maka orang tua bertanggung jawab. Dan itu yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dia bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Kiriman doa dari kaum muslimin apakah akan nyampe kepada si mayit? Sampai kepada si mayit. Ya, ketika kita mendoakan secara umum atau secara khusus. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sampai kepada mayit. Ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sampai kepada mereka yang telah meninggal, atau mendoakan secara khusus, mendoakan kebaikan pada orang tua sebagaimana telah disebutkan, atau mendoakan kebaikan ya, terhadap siapa yang kita kenal, doakan kebaikan yang masih hidup atau yang telah meninggal. Dan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah dimakamkan seseorang untuk diam sejenak di kuburan tersebut. Diam sejenak. Nabi AS ketika telah selesai dimakamkan seseorang, maka beliau berdiam sejenak dan beliau menganjurkan, beliau mengatakan kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu an yus'al. Beristighfarlah kalian untuk saudara kalian dan mohonlah kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memberi kekokohan kepadanya, karena sesungguhnya sekarang ini dia sedang ditanya. Yani dia merasakan ujian di alam barzakh. Dan itu doa, beristighfar untuk si mayit, demikian pula menyulati mayit, itu semua berisi doa dan itu bermanfaat bagi si mayit. Bagaimana hukum sholat seorang wanita yang lepas KB kemudian keluar darah terus menerus, apakah dianggap darah haid? Dilihat jika keluar pada waktu kebiasaan dia keluar dan diketahui harinya, maka dianggap itu sebagai darah haid. Namun jika tidak mungkin kan, maka dilihat jenis darahnya, dilihat jenis darahnya, darah haid, damun aswad yu'raf, darah yang hitam, kotor dan ma'ruf diketahui baunya, berbeda dengan darah biasa, darah segar. Apabila bisa dibedakan, maka darah tersebut dibawa kepada darah haid. Adapun darah yang tidak memiliki sifat tersebut dianggap sebagai darah istihadhah. Nah, jika tidak mampu membedakan, maka dilihat kepada kerabatnya. Ya, kebiasaan seorang wanita haid selama 6 atau 7 hari, lalu kemudian setelah itu jika darah masih terus keluar, dianggap darah tersebut darah istihadhah. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum wakaf tanah yang dimanfaatkan sawah tanah yang diperuntukkan untuk kepentingan organisasi? Kepentingan apa? Kalau bermanfaat yang kaitannya dengan kebaikan, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat. Ya, jadi tergantung organisasi untuk apa. Kalau organisasinya bergerak di bidang kejelekan, ya. Nah, organisasi PKI misalnya. Nah, maka ya itu juga keburukan. Allahu musta'an. Bagaimana hukum mengadakan pengajian di jalan desa karena tidak mendapat izin dari pemilik masjid, tapi sudah dapat izin dari kepala desa untuk pengajian tersebut? Ya, silahkan seorang membuat pengajian dan berusaha untuk menghubungi ya siapa saja orang-orang yang ada di tempat agar kemudian tidak dianggap melanggar hukum, karena termasuk di antara prinsip agama kita adalah taat kepada pemerintah. Jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan, yang menimbulkan seolah-olah kita melakukan perlawanan kepada pemerintah, karena ini bertentangan dengan apa yang menjadi keyakinan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ana mau bertanya sekitar safar. Ana bekerja sebagai pengemudi. Ana bekerja setiap hari menempuh perjalanan 65 km melalui 3 kota Bekasi, Jakarta, Tangerang. Pertanyaan, apakah Ana sudah termasuk hukum safar yang sholatnya bisa dijamak dan diqasar? Dengan penjelasan yang rinci. Hukum seorang sudah melakukan bisa melakukan safar. Ini Bekasi, Jakarta, Tangerang. Yang jelas secara umum bahwa seorang dihukumi musafir apabila dia melakukan perjalanan safar. Dan perjalanan safar berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tidak bisa dihukumi berdasarkan kilometer. Meskipun ada pendapat sebagian para ulama menghukum berdasarkan kilometer. Apabila sekian puluh kilometer, 85 km, maka safar. Kalau kurang dari itu tidak dianggap safar. Sebagian para ulama mengatakan bahwa safar itu berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Terkadang berangkat dari satu daerah menuju daerah yang lain, tidak teranggap safar meskipun jaraknya jauh. Meskipun jaraknya jauh. Dan mungkin daerah yang lain, meskipun dekat jaraknya, namun teranggap safar. Dan terkadang di masa-masa yang lalu, melakukan perjalanan dari tempat ini ke tempat, satu tempat, dianggap safar. Namun mungkin di zaman sekarang tidak dianggap safar, karena berbeda, kendaraan juga berbeda. Ya. Kalau dahulu mungkin kendaraannya hanya kuda, jadi terasa jauh gitu. Sehingga seorang berangkat ke satu tempat, butuh bekal dan seperti perbekalan seorang musafir. Namun sekarang mungkin tidak. Sekarang mungkin tidak. Ya. Dahulu terasa kalau berangkat ke satu daerah itu, seorang harus menyiapkan bekal seperti musafir. Bawa ini, bawa itu, misalnya. Biasa perbekalan musafir. Mungkin sekarang, karena ada pengembangan kota, sehingga terasa berangkat ke daerah tersebut, ya sama seperti berangkat ke sekitar rumah atau yang dekat. Sehingga berbeda. Ya. Sehingga apa yang disebutkan, Bekasi, Tangerang, Jakarta, wallahu a'lam, saya sendiri kurang paham. Ya. Mereka lebih mengerti apakah memang ini adalah seorang ketika berjalan di satu tempat ke tempat yang lain itu terlihat seperti seorang melakukan perjalanan safar atau tidak. Ya. Jika dia menganggap bahwa ini perjalanan safar, dia membutuhkan bekal, musafir, maka dia musafir. Kalau tidak, tidak. Kalau dia ragu, kembalikan pada hukum asal, dia tidak musafir. Jika dia ragu, ini saya musafir atau tidak? Asalnya kamu bukan musafir sampai kamu yakin bahwa kamu benar-benar sebagai seorang musafir. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, anak bertanya sekitar berwudu dengan bejana, bagaimana caranya mengusap kepala hingga telinga? Apakah sama dengan membasuh muka dengan mengambil air hingga basah kuyup rambut kita, atau cukup dengan sisa air ketika kita setelah membasuh kedua tangan atau lengan kita? Dalam hal mengusap kepala dan telinga, jadi perbedaan antara membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh, ketika kita membasuh ada air yang mengalir. Setelah kita ngambil air, kita mengalirkan air. Nah, itu namanya membasuh. Ya, ada air yang mengalir, membasuh wajah, ambil air terus dibasuh, ada yang mengalir. Kalau mengusap tidak mesti ada yang mengalir. Ambil, ya. Enggak perlu dikumpulkan. Sekedar ada air di tangan, lalu kemudian kita mengusap. Itu namanya mengusap. Dan ketika mengusap kepala, yang dianjurkan mengusap, bukan membasuh. Jadi tidak perlu. Nah, dan diperbolehkan seseorang sisa dari air yang ada pada setelah dia membasuh kedua tangannya hingga ke sikunya, sisanya digunakan untuk membasuh kepala. Namun yang afdal, dia mengambil air sendiri, tapi tidak dengan dikumpulkan. Ngambil air sendiri, lalu kemudian dia mengusap kepalanya. Cara mengusap kepala cukup satu kali, tidak perlu tiga kali. Sepakat para ulama, termasuk madhab Imam Syafi'i, bahwa yang afdal ketika mengusap kepala, mengusap secara menyeluruh. Mengusap secara menyeluruh. Dari depan, ubun-ubun, dengan kedua tangan, terus ke belakang, tanpa kopiah ya. Kopiah dibuka. Terus ke belakang sampai ke tengkuk. Setelah itu dikembalikan lagi dari belakang ke depan. Setelah itu baru ke telinga. Telunjuk dimasukkan ke dalam, sementara ibu jari di bagian luar. Di bagian luar telinga cukup satu kali sudah cukup. Hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Utsman dan yang lainnya, bahwa mengusap itu hanya satu kali. Ada sebagian riwayat menyebutkan tiga kali, namun yang hadis tersebut syadz, hadis ganjil yang sahih, cukup satu kali saja. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama kalau membasuh di depan saya. Pernah kita lihat orang berwudu, ini dibasuh bagian ubun-ubun saja. Ya, dalam madhab Syafi'i dianggap ini sah. Namun sebagian madhab menganggap ini tidak sah. Jadi terjadi khilaf. Ya. yang afdal selamat dari perselisihan dan disetujui oleh seluruh madhab, setuju diusap dari depan hingga ke belakang. Nah, dalam madhab Syafi'i pun mengatakan ini paling afdal, karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya kira cukup insyaallah, sudah 11:30. Saya kira sampai di sini insyaallah, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala ansaba akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.